apa tahu apa yang kau pikirkan, yang kau inginkan, dan akhirnya segalanya telah terungkap semua. Kau tak lebih dari manusia tak berharga. Aku terluka. Nafas benciku terlahir saat kamu nafikan dirimu terungkapkan. Oh, jangan pikir aku kan bersedih meski kau telah hianati cintaku yang terdalam. Dan akhirnya segalanya telah terungkap semua. Kau tak lebih dari manusia tak berharga. Aku terluka. Nafas benciku terlahir saat kamu nafikan dirimu terungkapkan. Oh, jangan pikir aku kan bersedih meski kau telah hianati cintaku yang terdalam. Dirimu terungkapkan.